Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِمْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا مَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang manhaj dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, buah karya Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Kita masih berada pada bab yang keempat tentang dalil yang mewajibkan kaum muslimin untuk mengikuti manhaj salaf, salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sekarang sampai kepada dalil keberapa? Dalil yang ke-45 yang terakhir yang telah kita ambil, yakni riwayat dari sahabat Nabi yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala an. Nah, sekarang kita melanjut kepada riwayat berikutnya atau dalil yang ke-46, yaitu hadis atau riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, sahabat Nabi yang mulia. Ia berkata di sini, lamma qubida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat al-ansar minna amirun wa minkum amirun fa atahum umar fa qala ya ma'shar al-ansar alastum ta'lamuna anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara aba bakrin ay umma an-nas قالوا بلى قال فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر قالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. Riwayat ini kedudukannya hasan, dikatakan di sini oleh muallif, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Ibnu Syaibah dan yang lainnya. Kita dengarkan arti dari hadis yang mulia ini atau riwayat atau athar ya. Athar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kaum Ansar berkata, pada kami ada pemimpin dan pada kalian pun ada pemimpin. Maka Umar mendatangi mereka lalu berkata, wahai kaum Ansar, bukankah kalian telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Abu Bakar agar mengimami manusia? Mereka menjawab benar. Lalu Umar berkata, maka siapakah di antara kalian yang senang mendahului keutamaan Abu Bakar, yakni melangkahi beliau? Siapa di antara kalian yang berani melangkahi beliau? Maka mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah dari mendahului Abu Bakar, dari melangkahi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini akan saya jelaskan, atau athar dari sahabat Ibnu Mas'ud ini akan saya jelaskan. Ini berkaitan dengan ya istikhlaf ya Abu Bakar ya, yakni pemilihan Abu Bakar menjadi khalifah. pemilihan Abu Bakar menjadi khalifah. Kejadian ini persis terjadi pada hari Senin. Tanggal berapa? Ini dikaitkan dengan wafatnya Rasul. Tanggal berapa Nabi wafat? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 13 Hijriah. Hari Senin di pagi hari, ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di waktu duha, ya. Yang di hari Senin kejadiannya tanggal 12 Rabiul Awal tahun 13 Hijriah di pagi hari. Yani setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin di waktu duha ini, maka para sahabat Ansar mereka telah berada di Saqifah Bani Sa'idah. Apa namanya? Saqifah Bani Sa'idah. Ya, kalau sekarang letaknya ini dekat sekali ya, tentunya dengan Masjid Nabawi, dekat dari perpustakaan, ya, perpustakaan Kota Madinah, ya, itu ada sebidang tanah dan di situ ada lauha, ada papan pengumuman informasi bahwa di sini adalah tempat, ya, yang bersejarah yang disebut dengan Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah, berkumpulnya, tempat berkumpulnya orang-orang Ansar, mereka sibuk membicarakan tentang siapa yang berhak menjadi khalifah, pemimpin umat Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, ini masalah yang besar. Masalah pemimpin ini masalah yang besar. Sehingga ketika itu jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung diselenggarakan. Tidak langsung diselenggarakan, ya, keesokan harinya, ya, hari Selasa sore baru diselenggarakan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dimandikan, dikafankan, ya, disolatkan sampai dikuburkan, sampai di malam hari dikuburkan itu. Nah, itulah tentang jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting, yang jelas di sini umat Islam sangat memerlukan pemimpin, sangat memerlukan khalifah. Siapa yang akan mengganti beliau, mengganti posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memimpin umat Islam, dan juga nanti dari khalifah, ya, akan menentukan tentang, yakni proses penyelenggaraan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat dari golongan Ansar, mereka telah berkumpul di mana tadi? Di Saqifah Bani Sa'idah, membicarakan siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, ketika itu kaum muhajirin tidak ada di situ. Kaum muhajirin tidak ada di situ. Tidak ada di Saqifah Bani Sa'idah. Yang berkumpul hanyalah kaum Ansar. Sedangkan kaum muhajirin mereka berada, ya, di sekitar rumah Rasulullah, rumah Aisyah dan Masjid Nabawi ketika itu. Ya, yang ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, ya, yakni melihat jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya kesedihan yang luar biasa, ya, ada pada seluruh para sahabat ketika itu, ya, dan juga termasuk di dalamnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Maka ketika beliau telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, beliau keluar dari rumah Aisyah yang ketika itu telah berkumpul para sahabat, mereka mendengar Umar Al-Khattab berbicara, ya, yakni intinya Umar Al-Khattab tidak meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Bahkan Umar Al-Khattab mengancam kaum muslimin, barang siapa yang berani, ya, mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka berhadapan dengan diriku. Inilah sikap dari Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an. Maka segeralah Abu Bakar As-Siddiq, ya, berbicara di hadapan umat Islam, berbicara di hadapan kaum muslimin. Kata beliau radhiyallahu taala an di hadapan umat Islam, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat." Wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Qala Allah Ta'ala, ya. Barang siapa yang menyembah Muhammad, barang siapa yang akan menyembah atau beribadah kepada Muhammad, maka ia telah mati. Dan barang siapa beribadah kepada Allah, sungguhnya ia adalah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Baru setelah itu beliau bawakan ayat yang menjelaskan tentang, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa yang akan mengalami kematian. Barulah para sahabat di situ sadar bahwa mereka, ya, terutama Umar di sini, ya, baru kiranya atau yakni sepertinya baru mengenal ayat yang mulia itu yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, ya, dan telah berlalu sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam tadi para rasul yang juga mereka telah mengalami kematiannya. Nah, inilah berkaitan dengan yakni nasihat yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru setelah itu dikabarkan dikabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, dikabarkan kepada Umar Al-Khattab bahwa para sahabat dari kalangan Ansar telah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah membicarakan tentang siapa yang berhak menjadi khalifah. Maka bergegaslah tiga sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Khattab, satu lagi kalau tidak salah Abu Ubaidah, ya, Al-Jarrah radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka bergegas menuju Saqifah Bani Sa'idah, ya, yakni ingin melihat apa yang diperbincangkan, apa yang dibicarakan oleh, ya, sahabat-sahabat mereka itu dari golongan Ansar. Maka ketika tiga tokoh muhajir ini sampai di Saqifah Bani Sa'idah, di sanalah mereka mendengar tentang apa? Tentang pembicaraan kaum Ansar, siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Makanya mereka kaum Ansar di sini mengatakan, ya, minna amirun wa minkum amirun. Dari kami, dari Ansar ada pemimpin, dan dari kalian, dari kaum Muhajirin juga ada pemimpin. Di sini Umar akan berbicara pada dasarnya, namun ditahan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lah yang pertama kali berbicara. Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali berbicara di hadapan para sahabatnya itu. Apa kata beliau? Ya, tidak demikian kata Nabi. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Yakni ingatlah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari kaum Quraisy, dari bangsa, dari suku Quraisy. Maka beliau mengatakan, minna amir wa minkum al-wuzara. Dari kamilah pemimpin dan kalian adalah para menteri, yakni yang membantu kami. Ia membantu kami. Maka setelah itu baru Umar berbicara, ya, dengan ucapan beliau yang masyhur di sini, ya ma'syaral ansar, alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Abu Bakar an ya'umma an-nas. Wahai kaum Ansar, tidakkah kalian mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq mengimami kaum muslimin? Ya, pernah ini terjadi di zaman Nabi ketika Nabi sedang sakit. Ya, ketika Nabi sedang sakit sebelum wafatnya, Nabi pernah memerintahkan, ya, Abu Bakar untuk menjadi imam salat berjamaah. Imam salat berjamaah. Maka ini semua diketahui oleh kaum Ansar. Mereka semua mengatakan apa? Bala, benar. Benar bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah menjadi imam salat berjamaah. Nah, inilah, ya, yang dikatakan oleh para ulama sebagai apa? Isyarat dari Nabi tentang, ya, kekhilafahan beliau radhiyallahu taala an, ya. Dan juga ada riwayat yang lain, riwayat yang sahih pula, tentang seorang wanita yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata wanita ini? Wahai Rasulullah, seandainya, ya, nanti, ya, aku tidak lagi berjumpa denganmu, aku tidak lagi berjumpa denganmu. Maknanya apa? Ya, ini ketika engkau nanti wafat, wahai Rasul, aku tidak lagi berjumpa denganmu. Kepada siapa aku bertanya tentang urusan agama ini? Kepada siapa aku mengadu? Ya, apa jawaban Nabi? Ya, fa'tini Abu Bakrin, datanglah engkau kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Datanglah engkau kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Nah, ini juga merupakan apa? Isyarat dari Nabi tentang apa? Kekhilafahan beliau radhiyallahu taala an. Dan masih banyak lagi tentang isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai apa? Yakni kekhilafahan Abi radhiyallahu taala an. Maka di sini Umar berkata kepada kaum Ansar, yang ucapan Umar ini tidak dapat dibantah lagi oleh mereka. Apa kata Umar di sini? Fa ayyukum tatibu nafsuhu ayataqaddama Abu Bakrin? Siapakah di antara kalian yang berani melangkahi keutamaan yang banyak yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq? Mereka semua menjawab kompak, ya na'udzubillah an nataqaddama Abu Bakrin. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari melangkahi beliau, melangkahi keutamaan-keutamaannya, ya, kelebihan-kelebihannya, fadilah-fadilahnya. Nah, ini semua adalah apa? Yakni ijma', kesepakatan para sahabat tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang sangat besar sekali. Ya, kalau kita melihat kepada hadis-hadis, riwayat-riwayat yang sahih tentang keutamaan-keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, ini sangat banyak sekali. Nah, dalam hal ini kaitannya ya peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah, yakni perbincangan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar ketika itu, ya, dikatakan oleh Syekh Uthman ya Al-Khamis, yakni tidak lebih dari setengah jam. Ya, yakni setelah Umar berkata seperti ini, fa ayyukum tatibu nafsuhu ayataqaddama Abu Bakrin, qalat al-Ansar na'udzu billahi an taqaddama Abu Bakrin. Maka Umar ketika itu, sebelumnya Abu Bakar ketika itu mengambil, Abu Bakar ketika itu berkata kepada kaum Ansar, kepada seluruh kaum muslimin yang hadir ketika itu, silakan kalian pilih. Silakan kalian membaiat, imma kalian membaiat Umar Al-Khattab menjadi khalifah, atau kalian membaiat Abu Ubaidah Al-Jarrah menjadi khalifah. Nah, ini dua orang ini sama-sama berhak menjadi khalifah pada dasarnya, karena sudah memenuhi kriteria, memenuhi syarat-syarat. Apa syarat-syarat dari atau kriteria dari khalifah? Yang pertama, dari Quraisy. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis yang mulia, apa kata Nabi? Al a'immatu min Quraisyin, kata Nabi. Para pemimpin, para khalifah itu dari Quraisy. Yakni dari sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dua orang ini tadi yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah Quraisy. Sama-sama Quraisy. Ya, sama-sama Quraisy. Kemudian apa? Yang kedua, yakni memiliki ya fadilah, keutamaan yang sangat besar. Ya, kedua-duanya memiliki keutamaan yang besar sekali. Antara Umar dengan Abu Baidah. Namun tentunya keutamaan Abu Bakar melebihi mereka. Dan inilah ya, yakni istilahnya nilai tambah yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Banyak sekali keutamaan-keutamaan beliau yang tidak dimiliki oleh dua sahabatnya itu. Ya, oleh dua sahabat tadi, ya. Kemudian apa lagi? Ya, ini tentunya ya, yakni dipilih oleh ya, yakni ahlul hilli wal aqdi, oleh para ulama di zamannya. Oleh para ulama Islam di zamannya sepakat, ya, ini sepakat para ulama Islam di zamannya untuk mengangkat ya orang ini menjadi khalifah. Dan para ulama lah yang pertama kali membaiat khalifah, dan ini disebut dengan al-bai'ah al-khassah, baiat khusus istilahnya. Baru setelah itu dibaiat oleh kaum muslimin secara umum, dan ini disebut dengan al-bai'ah al-ammah, baiat umum yang bersifat umum. Sekali lagi ya, maka ya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an berkata seperti itu, ya, berkata seperti itu, ya silakan kalian membaiat, yakni Umar atau Abu Ubaidah. Maka dengan segera, dengan cepat, ya, dan dengan sigap, Umar Al-Khattab mengambil tangan Abu Bakar As-Siddiq. Langsung Umar Al-Khattab mengambil tangan Abu Bakar As-Siddiq dan menyatakan baiatnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Langsung begitu, saya baiat engkau menjadi khalifah. Lalu langsung diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Luar biasa. Inilah ya kecerdasan para sahabat dalam hal ini. Dan tidak perlu waktu ya lama-lama untuk memilih khalifah. Dan tidak ada biaya yang keluar sepersen pun untuk memilih khalifah ketika itu. Ya, jadi inilah yang kita lihat dari cara kaum muslimin di zaman itu. Cara para sahabat, generasi terbaik umat Islam, memilih pemimpinnya. Dan seluruh yang hadir ketika itu adalah para ulama, kalangan ulama semuanya itu, ya baik dari golongan Ansar maupun dari golongan Muhajirin. Dan itulah bayat khusus Abu Bakar As-Siddiq di Saqifah Bani Sa'idah. Jadi kalau misal ya, yang beredar di tengah kaum muslimin, beredar di tengah kaum muslimin riwayat-riwayat yang intinya adalah bahwa ada semacam kebencian di antara para sahabat, misalnya ada kebencian di antara para sahabat, ada ketidaksenangan di antara para sahabat, maka ketahuilah ini semua riwayat yang tidak benar. Riwayat yang tidak benar. Kenapa demikian? Kenapa seperti itu? Karena riwayat-riwayat yang sahih seperti riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari, ya, yang dicantumkan oleh Syekh Utsman Al-Khamis dalam kitabnya, ya, tentang masalah ini, ya, menjelaskan bahwa seluruh para sahabat adalah saling mencintai. Seluruh para sahabat saling menghormati. Seluruh para sahabat saling memuliakan. Saling memuliakan. Bahkan tolong-menolong di antara para sahabat itu luar biasa. Ya, tolong-menolongnya di antara mereka itu sangat ya kental sekali. Contoh ya berkaitan dengan masalah ini, misal kalau ada yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib misalnya tidak setuju dengan yakni pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, maka ini tidak benar. Ini tidak benar. Karena Ali bin Abi Thalib juga membaiat Abu Bakar As-Siddiq pada hari Selasanya. Pada hari Selasanya di Masjid Nabawi yang disebut dengan baiat ammah, baiat yang bersifat umum untuk seluruh kaum muslimin, untuk seluruh umat Islam yang ada di negeri Madinah ketika itu, membaiat khalifah yang baru, khalifah yang ya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ya. Contoh ya begini. Ketika Ali bin Abi Thalib yang sebenarnya senang dengan anak Nabi yang bernama Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar dan Umar berkata kepada Ali, "Wahai Ali, pergilah engkau menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebutkan nama Fatimah di depan di hadapannya." Ya, sebutkan nama Fatimah di hadapan Nabi. Nah, ini artinya apa? Kedua sahabat ini memberikan motivasi, memberikan semangat kepada Ali bin Abi Thalib untuk apa? Maju ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberanikan diri menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyebut nama anaknya itu, anak Nabi yang bernama Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu Ali maju, ya, Nabi faham, Nabi mengerti. Ali senang dengan anaknya itu, dengan Fatimah. Maka apa kata Nabi? Apa yang kau punya? Apa yang kau miliki dari harta? Kata Ali, ini Ali miskin, tidak punya apa-apa pada dasarnya. Tidak ada wahai Rasul. Saya tidak punya apa-apa wahai Rasul, kecuali adir, kecuali baju besi, baju perang. Ya, baju perang yang saya miliki. Apa kata Nabi? Jual baju itu. Jual pakaian itu dan uangnya serahkan kepada diriku. Aku akan ya persiapkan segala sesuatunya untuk ya Fatimah nanti. Ya, untuk Fatimah nanti. Maka Ali bin Abi Thalib ya pergi ya yakni untuk menjual baju besi, dan di tengah jalan ia berjumpa dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Dan Utsman faham di sini, mengerti dia apa yang diinginkan oleh Ali sebenarnya. Maka Utsman bertanya, "Wahai Ali, ya, ada apa gerangan engkau membawa baju besi ini?" Kata Ali, saya ingin menjualnya. Saya ingin menjual baju besi ini. Kata Utsman, kalau begitu saya yang beli. Berapa harganya? Sebutkan saja berapa harganya. Ini konglomerat di zaman itu. Orang kaya raya di zamannya. Kata Ali, sekian ya, dirham. Ya, sekian dirham, kata Ali. Maka langsung diserahkan uang itu kepada Ali bin Abi Talib. Utsman menyerahkannya. Tanda membeli baju besi dari Ali. Maka ketika baju besi sudah ada di tangan Utsman, Utsman berkata, bukankah ya uang yang aku serahkan itu telah menjadi milikmu? Kata Ali, bala, benar. Bukankah baju besi ini menjadi milikku? Kata Utsman, benar, kata Ali. Nah sekarang saya hadiahkan baju besi ini untuk dirimu. Balik lagi kepada Ali bin Abi Thalib. Sudah dapat uangnya, dapat pula baju besinya. Ya, kan begitulah. Nah, begitulah kecintaan para sahabat. Di antara para sahabat, tolong menolongnya para sahabat. Ya, maka bergegaslah Ali bin Abi Thalib menuju Nabi SAW. Ali menceritakan kepada Nabi perihalnya ini, kejadian ini. Maka Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Ya, maka tidak lama setelah itu, Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala atau Anas bin Malik dipanggil. Anas ketika itu, riwayat dari Anas bin Malik, dipanggil oleh Rasulullah SAW, wahai Anas, undang orang-orang yang aku sebutkan, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sama sahabat yang lain yang dipanggil, yang disebutkan oleh Nabi, undang semuanya itu. Semuanya undang sekarang ini. Ya, datang menuju rumah Nabi SAW, maka ketika mereka semua telah berkumpul di hadapan Nabi SAW, maka Nabi nyatakan bahwa ya sekarang aku nikahkan anakku ini Fatimah ya dengan Ali bin Abi Thalib. Dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Nah, inilah singkat ceritanya tentang bagaimana saling cintanya mereka, saling ya menyayanginya mereka dan seterusnya. Bahkan ketika Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an ya pergi menuju rumah Ali ketika Umar menjadi khalifah ini, pada saat Umar menjadi khalifah ya, Umar pergi menuju rumah Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian Umar melihat anak-anak Ali. Ya, ternyata ya, yang laki-laki di anak-anak Ali yang laki-laki masih kecil-kecil, ada yang dinamainya dengan nama Abu Bakar. Ada yang dinamakannya dengan nama Umar. Ya, dan seterusnya. Maka Umar terkejut. Ya, seperti ini kah kau menamakan anak-anakmu? Ya, ini dengan nama-nama para sahabat itu. Ya, ada yang namanya Abu Bakar, ada yang namanya Umar, ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Cintanya Ali kepada sahabat-sahabatnya itu. Sahabat-sahabatnya itu. Apa tujuan Umar datang ke rumah Ali ketika itu? Untuk melamar anak Ali. Untuk menikah dengan anaknya Ali. Tidak salah Ummu Kulthum. Yang bernama Ummu Kulthum ketika itu. Ya, maka Umar ya menikahi anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Jadi diantara mereka itu ada ya ini keterkaitan ya, apakah dengan darah, apakah dengan pernikahan, ya, persaudaraan dan lain sebagainya. Itulah para sahabat, seperti itulah para sahabat Nabi. Itulah gambaran tentang para sahabat Nabi. Jadi jika ada riwayat yang antum dengar misalnya kok riwayat ini miring terhadap yakni kehormatan para sahabat Nabi, misalnya dikatakan bahwa di antara mereka ada kebencian, ada permusuhan dan lain sebagainya, maka ini semua adalah hoaks, tidak benar, ya, kadzib, dusta, bohong terhadap ya, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini tidak benar, seperti tidak benar. Ya, tidak ada yang benar riwayat seperti ini. Semua dusta, ya, semua adalah kedustaan. Jadi yang benar adalah yakni saling ya, mencintai di antara mereka, saling menghormati, tolong menolong dan lain sebagainya. Nah, inilah yang ada pada diri para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, ini menunjukkan tentang apa? Kewajiban umat Islam untuk mengikuti manhaj para sahabat. Karena seluruh para sahabat ketika itu jelas mereka sepakat tentang keutamaan besar yang dimiliki oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, dan tidak ada di antara mereka yang berani melangkahi keutamaan-keutamaan besar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Bahkan dalam sebuah riwayat yang telah kita lewatkan dahulu, Nabi SAW telah bersabda, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, kata Nabi. Ikutilah oleh kalian dua orang yang mulia setelah aku meninggal nanti, Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar, dan juga dalam hadis yakni hadis yang mulia, ya, Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di, 'addu 'alayha bin nawajidh," dan seterusnya. Wajib bagi kalian untuk mengikuti manhajku atau sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Bayangkan, Nabi katakan di sini wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidin. Makna sunnah di sini adalah manhaj. Ya, maknanya adalah manhaj mereka dalam beragama, metode mereka dalam beragama. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di, dan di antara mereka, di antara khulafa'ur rasyidin adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, ya, ini juga dikaitkan dengan riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Jadi seluruh para sahabat sepakat, ya, untuk mengikuti Abu Bakar As-Siddiq, menjadikan beliau sebagai pemimpin, menjadikan beliau sebagai khalifah, pemimpin umat Islam ketika itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang sangat kuat sekali. Ya, dalil yang sangat kuat, yakni untuk mengikuti manhaj mereka, manhaj para sahabat di dalam beragama ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang berikutnya. Dalil yang ke-47, riwayat dari Amr bin Yahya. Ia berkata, aku mendengar ayahku berkata dari ayahnya. Ia berkata, kami biasa duduk di depan pintu rumah Ibnu Mas'ud sebelum sholat subuh. Artinya mereka ingin, yakni belajar agama kepada Ibnu Mas'ud. Jadi sampai seperti itu, Pak, ya. Jadi para salafus salih di zaman dahulu, mereka belajar ilmu agama itu sampai seperti itu. Yakni sebelum subuh didatangi rumahnya Ibnu Mas'ud. Ini salah seorang ulama di zaman itu, di zaman para sahabat. Siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Jadi Amr bin Yahya, ya, mendapatkan kisah ini dari bapaknya itu Yahya, dan Yahya dari bapaknya lagi, ya, mengatakan di sini bahwa kami biasa duduk di depan pintu rumah Ibnu Mas'ud sebelum sholat subuh. Bayangkan, sebelum sholat subuh. Nah, ini kajian kita jam berapa di sini sekarang? Hah? Jam berapa di sini? Jam 9, pada ngarep kan? Ini sebelum sholat subuh sudah ada di depan rumah ulama. Ya, di depan rumah seorang ulama. Bayangkan, sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh sudah ditungguin di depan rumahnya itu. Ya, supaya dia keluar. Ibnu Mas'ud jadi keluar. Dan setelah itu sambil menuju masjid, ya, ini sambil belajar agama, sambil belajar agama. Kemudian dikatakan lagi di sini, kemudian datanglah Abu Musa al-Ash'ari menemui kami, lalu berkata, apakah Abu Abdurrahman, yakni kunyah dari Ibnu Mas'ud, yakni apakah Abu Abdurrahman telah keluar bersama kalian? Kami menjawab, tidak atau belum keluar. Maka beliau pun duduk bersama kami hingga ia keluar. Hingga Ibnu Mas'ud ini keluar dari rumahnya. Jadi enggak perlu diketuk lagi. Ini kurang adab, ya, kalau diketuk. Ini kan sebelum subuh. Jadi biarkan, ya, yakni sang ulama itu keluar dari rumahnya, ya, menuju masjid untuk salat subuh berjamaah. Maka beliau pun duduk bersama kami hingga ia keluar. Ketika keluar, kami semua berdiri. Lalu Abu Musa berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, sungguh baru saja aku menyaksikan di Masjid Kufah suatu perkara yang aku ingkari, dan alhamdulillah aku tidak berpendapat akan hal itu kecuali kebaikan. Ibnu Mas'ud berkata, apa itu? Abu Musa menjawab, jika masih hidup engkau akan melihatnya. Ya. Abu Musa berkata kembali, Aku melihat di masjid suatu kaum duduk melingkar menunggu sholat. Pada setiap lingkaran ada seorang, yakni yang memimpin begitu. Sedang di tangan mereka ada batu-batu kerikil untuk dijadikan sebagai tasbih. Lalu ia berkata, bertakbirlah 100 kali. Maka mereka pun bertakbir 100 kali. Lalu berkata, bertahlillah 100 kali, maka mereka pun bertahlil 100 kali. Dan berkata lagi, bertasbihlah 100 kali, maka mereka pun bertasbih 100 kali. Ibnu Mas'ud berkata, lantas apa yang kau katakan kepada mereka? Abu Musa menjawab, aku tidak mengatakan suatu apapun kepada mereka karena menunggu pendapatmu atau menunggu perintahmu. Bayangkan. Jadi pandangan, pendapat dari Ibnu Mas'udlah yang ditunggu oleh Abu Musa al-Asy'ari ini. Ya, bagaimana pandangan sang ulama dari kalangan sahabat ini? Maka Ibnu Mas'ud itu berkata, mengapa tidak engkau suruh mereka menghitung kesalahan-kesalahan mereka dan engkau jamin bahwa kebaikan mereka tidak akan disia-siakan? Kemudian beliau beranjak dan kami pun beranjak bersamanya hingga ketika beliau telah mendatangi salah satu halaqah tersebut, lalu berdiri di hadapan mereka dan berkata, perbuatan apakah yang sedang kalian lakukan? Mereka menjawab, wahai Abu Abdurrahman, dengan kerikil ini kami menghitung takbir, tahlil, dan tasbih. Ibnu Mas'ud berkata, hitunglah kesalahan-kesalahan kalian, maka aku jamin kebaikan kalian tidak akan disia-siakan sedikit pun juga. Kemudian beliau mengatakan kepada mereka, waihakum ya ummata Muhammadin, ma asra'a halakatakum, haulai sahabatu nabiikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun, wa hadhihi thiyabu lam tablah, wa aniyatuhu lam taksur, walladhi nafsi biyadih, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad, au muftatihuna baba dalalah. Celaka kalian, wahai kaum muslimin, wahai umat Islam, wahai umat Muhammad. Alangkah cepatnya kalian binasa. Alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Ini para sahabat Nabi kalian, masih banyak yang hidup. Dan pakaian mereka belumlah usang. Bejana-bejana mereka belumlah pecah. Demi Allah, jiwaku berada di tangannya. Apakah kalian menyangka berada di atas agama yang lebih lurus daripada agama Muhammad? Agama Nabi Muhammad, ataukah kalian hendak membuka pintu-pintu kesesatan? Bayangkan, dua pertanyaan yang sama-sama berbahaya bagi mereka. Dua pertanyaan yang sama-sama memojokkan mereka. Dua pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab sama sekali. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian ini lebih pintar dari yakni ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian menganggap bahwa ajaran kalian ini, apa yang kalian lakukan ini lebih bagus dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah kalian ingin membuka pintu penyimpangan, pintu kesesatan? Nah, inilah dua pertanyaan ya. Dua pertanyaan yang sama-sama tidak bisa mereka jawab ya. Jadi sekali lagi, ini yang kita lihat tentang yakni penyimpangan yang ada di zaman itu sudah ada penyimpangan di zaman tersebut, namun langsung dibantah oleh siapa? Oleh sahabat Nabi yang mulia ini membantahnya, ya Ibnu Mas'ud ini membantahnya. Nah, sebelum kita lanjutkan kajian kita, himbauan dari DKM untuk merapat jamaah ya ke depan terus Pak, maju ke depan, jamaah laki-laki ini maju ke depan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ungkapan yang bagus sekali dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, celakalah kalian wahai umat Islam. Alangkah cepatnya kalian menyimpang ini, kata Ibnu Mas'ud. Alangkah cepatnya kalian menyimpang. Lihatlah bahwa para sahabat Nabi masih banyak yang hidup pakaian mereka belumlah usang, perabot rumah tangga mereka belumlah hancur, artinya mereka ini masih banyak yang hidup, belum meninggal. Kenapa kalian cepat menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, begitulah kurang lebih ucapan dari sahabat Nabi yang mulia ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Nah, di sini kita ambil yakni sisi pengambilan dalilnya adalah bahwa ya Abu Musa al-Asy'ari ya menunggu jawaban dari siapa? Menunggu jawaban dari sahabat Ibnu Mas'ud. Artinya apa? Bahwa pandangan para sahabat ketika itu adalah sebagai patokan kebenaran. Ingat, ya, pandangan dan jawaban para sahabat di zaman itu sebagai kebenaran, patokan kebenaran, tolak ukur kebenaran, tolak ukur kebenaran, ya, timbangan kebenaran. Nah itulah jawaban dari sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat ya, yang mulia ini, Abdullah bin Mas'ud, salah seorang ulama dari kalangan para sahabat. Jadi kalau di zaman para sahabat ya, itu jumlah para ulama banyak sekali, sangat banyak, sangat banyak, dan sedikit para khutbah, sedikit para orator, sedikit para oratornya. Dalam hadis Nabi mengatakan seperti itu, yakni bahwa di zaman kalian ini kata Nabi banyak ulamanya dan sedikit khutbahnya, sedikit oratornya. Namun nanti di akhir zaman nanti kebalikannya kata Nabi, banyak sekali oratornya, namun sedikit ulamanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi bahwa manhaj para sahabat ya diikuti oleh kaum muslimin dari zaman dahulu dan umat Islam di zaman sekarang pun wajib ya kembali kepada manhaj para sahabat, mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in agar selamat, tidak menyimpang dari agama yang benar. Nah, lihat di sini ya, orang-orang ketika mengambil kerikil-kerikil sebagai bentuk seperti kalau sekarang ini tasbih ya, biji tasbih untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelas mereka telah mengada-ada. Mereka telah mengada-ada di zaman itu ya, perbuatan yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau di zaman sekarang mungkin dengan alat lebih canggih lagi, bukan dengan biji tasbih. Bukan dengan apa? Biji tasbih, mungkin dengan apa? Ya, yang dicetak-cetak itu. Ya, apa namanya itu? Tasbih digital ataupun yang semisalnya, ini pun sama, tidak ada contoh dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi perintahkan kita dalam bertasbih ya dengan jari-jari kita ini, dan ini semua akan menjadi saksi nanti di akhirat. Ya, semua tubuh kita ini akan menjadi saksi di akhirat kelak. Menjadi saksi di akhirat kelak. Kalaulah ya jari-jari kita ini dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ya akan menjadi saksi kebaikan untuk diri kita. Agar menjadi ya saksi kebaikan untuk diri kita dan menambah timbangan amal saleh kita nanti di negeri akhirat kelak. Wallahu taala alam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada dalil berikutnya lagi. Dalil yang ke-48. Yakni kritikan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas kepada kaum Khawarij. Kalau tadi kritikan dari ya Ibnu Mas'ud kepada orang-orang yang berzikir dengan kerikil-kerikil, nah sekarang kritikan dari Ibnu Abbas kepada kaum Khawarij, ya, kepada kaum Khawarij. Apa kata Ibnu Abbas di sini? Beliau berkata, "Jiktukum min indi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laisa fikum minhum ahadun wa min indi ibni ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihim nuzilal Qur'an wa hum a'lamu bi ta'wilih." Kata sahabat Ibnu Abbas kepada kaum Khawarij, "Saya datang dari pihak para sahabat Rasulullah, sedangkan tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi itu di tengah-tengah kalian. Ya. Dan aku datang dari pihak anak paman Rasulullah, yakni sepupu Rasulullah." Ya. Yakni dari khalifah yang mulia maknanya. Aku ini diutus maknanya. Saya ini diutus oleh khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib sebagai sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saudara ya dari pihak anak paman ya, atau sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada mereka lah Al-Qur'an diturunkan dan mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tafsir Al-Qur'an, yakni paling mengetahui agama ini. Paham tidak maksud dari ucapan Ibnu Abbas ini? yakni Ibn Abbas ingin mengatakan sebenarnya kepada kaum Khawarij, coba kalian lihat, apakah ada di antara kalian ulama? Apakah ada di antara kalian itu dari kalangan kalian, dari golongan kalian satu ulama? Ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada. Ya. Yakni terkait dengan ulama, ya, ada pada pihak mana? Ada pihak siapa? Ada pada pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dari seluruh para sahabat Nabi, ya, yakni seluruh ulama dari kalangan para sahabat Nabi, ya, ada di pihak pemerintah. Itu maknanya. Kalian ini yang membangkang, kalian ini yang memberontak terhadap pemerintah, kalian ini yang keluar dari ketaatan terhadap pemerintah, di antara kalian tidak ada seorang pun ulama. Sedangkan para ulama itu semuanya ada pada pihak pemerintah. Begitu. Pihak Ali bin Abi Thalib, pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib, itu maknanya. Ya. Artinya, Ibnu Abbas ingin mengatakan, kalian ini orang bodoh semua. Tidak ada seorang pun ulama di antara kalian. Itu maknanya. Kalian ini orang bodoh semuanya, kata Ibnu Abbas kepada kaum Khawarij. Karena tidak ada ulama di antara kalian. Tidak ada ulama di antara kalian. Sedangkan para ulama itu ada pada, ya, yakni pihak pemerintah Ali bin Abi Thalib. Semua para sahabat ada pada, ya, pihak pemerintah Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan saya pun diutus oleh Khalifah. Ini seorang ini Ibnu Abbas, ya, ini salah seorang ulama dari kalangan para sahabat ketika itu yang memang sengaja diutus oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah untuk menghadapi kaum Khawarij. Untuk menghadapi kaum Khawarij di zaman itu. Ya. Kemudian apa kata beliau? Kepada mereka lah Al-Quran diturunkan. Dan mereka lah orang-orang yang paling faham tentang Al-Quran, tentang tafsir, yang tentang agama ini maknanya. Ya. Jadi kalian ini siapa? Kalian ini tidak, ya, ini bukan siapa-siapa pada dasarnya. Kalian ini adalah orang bodoh, kata Ibn Abbas kepada kaum Khawarij. Ya. Dan ya, jelas ini adalah, ya, keterangan yang bagus sekali dari sahabat yang mulia Ibn Abbas, ya, bahwa kebenaran, kebaikan ada pada para sahabat. Itu maknanya. Adapun yang ada pada kaum Khawarij apa? Adalah penyimpangan-penyimpangan. Kesesatan. Ya. Manhaj mereka menyimpang. Metode beragama mereka telah menyimpang. Nah, inilah yang ingin dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, bahwa kalian ini adalah telah menyimpang. Kalian ini telah menyimpang dari manhaj yang benar. Manhaj para sahabat tidak kalian ikuti. Nah, inilah akibatnya. Itulah akibatnya, seperti itulah akibatnya. Nah, itulah yang ingin dikatakan oleh Ibnu Abbas, bahwa kalian telah keluar dari pemahaman Islam yang benar, kalian telah menyimpang dan membelot atau keluar dari ketaatan terhadap pemerintah yang sah, pemerintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Maka, ya, kalian, ya, yakni harus kembali kepada manhaj salaf, manhaj para sahabat. Ya, akhirnya setelah sekian lama, ya, dihadapi oleh Ibnu Abbas dan syubhat-syubhat kaum Khawarij ini, ya, dijelaskan dan diluruskan, dibenarkan oleh sahabat Ibnu Abbas ini, maka alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan usaha dari Ibnu Abbas, maka sebahagian dari kaum Khawarij bagaimana? Bertaubat, rujuk, ya, rujuk mereka kembali kepada ketaatan terhadap pemerintah yang sah, pemerintah Ali bin Abi Thalib, ya, bergabung dengan pemerintah Ali bin Abi Thalib. Ah, sisanya inilah yang istilah membandel ini, yang tidak mau rujuk. Nah, inilah yang kelak diperangi oleh, ya, Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib berserta umat Islam di Nahrawan. Di mana? Di Nahrawan. Ya, diperangi mereka itu di Nahrawan oleh Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib beserta kaum muslimin. Maka kaum Khawarij yang memang mereka masih tergolong dari umat Islam, mereka digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di neraka sebagai apa? Kilab, kilabun nar, anjing-anjing neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengapa mereka disebut anjing-anjing neraka? Karena mereka, ya, merobek-robek kehormatan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan orang-orang di luar golongannya. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. mereka mengambil dan merampas harta kaum muslimin, ya, dan begitulah seterusnya. Dan ini sangat berbahaya. Artinya bahwa manhaj khawarij ini, ya, menurut hadis-hadis Nabi akan eksis sampai akhir zaman, akan terus ada sampai akhir zaman, dan nanti di akhir zaman kaum khawarij di akhir zaman akan bergabung dengan Dajjal. Ingat itu, akan bergabung dengan Dajjal wal'iyadz billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Artinya walaupun mereka ini, ya, mungkin orang-orangnya, sebagian orang-orang yang sudah meninggal misalnya, namun pemikiran kaum khawarij akan terus ada sampai akhir zaman, eksis kata Nabi sampai akhir zaman. Dan ini juga yang diperingatan bagi kita, ya, terhadap, ya, generasi-generasi muda kita, agar kita melindungi, ya, menjaga generasi-generasi muda kita agar mereka tidak, ya, masuk kepada kelompok khawarij, tidak ikut-ikutan dengan kelompok khawarij wal'iyadz billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nah ini berkaitan dengan dalil yang ke-48 tentang wajibnya umat Islam mengikuti apa? Mengikuti manhaj para sahabat, manhaj salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, sudah dikatakan bahwa oleh Ibnu Abbas bahwa yakni para sahabat semuanya ada di pihak pemerintah, berarti kebenaran ada pada mereka. Adapun kaum khawarij, ya, adalah pihak yang salah, pihak yang tidak benar, yang telah menyimpang jalannya, karena juga jelas mereka memiliki manhaj yang tidak sama dengan manhaj para sahabat, sehingga keluarlah mereka dari pemahaman Islam yang benar, ya, dengan cepat sekali keluarnya dari pemahaman Islam yang benar, sebagaimana kata Nabi, yakhruju kama yakhruju sebagaimana anak panah keluar dari busurnya, sebagaimana anak panah itu keluar dari busur, cepat sekali keluar dari busurnya. Maknanya bahwa pemahaman mereka sangat, ya, menyimpang dan cepat keluar dari pemahaman Islam yang benar. Wallahu ta'ala alam. Kita bacakan di sini keterangan dari muallif kitab, pengarang kitab ini, ya, yakni pelajaran yang bisa dipetik dari dialog antara Ibnu Abbas dengan kaum khawarij. Yang pertama adalah penjelasan bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang bersama ahli bid'ah. Ingat ini, tidak ada, tidak pernah ada sejarahnya satu sahabat bersama siapa? Bersama ahli bid'ah. Maka jangan sampai kita, ya, yakni apa istilahnya, tidak selektif dalam kehidupan di dunia ini, sehingga kita hadir di berbagai majelis yang tidak jelas. Ya, bukan majelis ilmu saja yang dihadiri, na'udzubillah, tetapi majelis-majelis, ya, hawa nafsu. Majelis-majelis yang mengikuti hawa nafsu yang dihadiri. Nah, ini sangat berbahaya bagi kehidupan kita, na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, bahwa setiap firqah atau golongan atau mazhab, ya, ini yang menyimpang, tidak ada seorang sahabat pun di dalamnya, atau mazhab dan jalan yang ditempuh para sahabat dalam beragama, sehingga mereka berkumpul di atas kesesatan dan mendirikannya untuk, ya, perbuatan bid'ah. Jadi sekali lagi tidak ada ini. Ya, kalau kita lihat, ya, yakni munculnya, misal munculnya firqah khawarij dan syiah ini di masa khalifah keempat, maka tidak ada seorang pun sahabat berada di, ya, firqah khawarij atau berada di firqah syiah di zaman itu. Atau misalnya lagi di akhir-akhir masa sahabat, ya, ketika misalnya di akhir masa Ibnu Umar misalnya, muncul kaum, ya, Qadariyah. Nah, pada kaum Qadariyah juga tidak ada sahabat di dalamnya. Tidak ada sahabat yang mendukung pula pemahaman kaum Qadariyah. Nah, begitulah seterusnya. Ya, begitulah para sahabat, mereka tetap berada pada jalan yang benar, manhaj yang benar, agama yang benar, pemahaman agama yang benar. Kemudian yang ketiga, bahwa berpihak kepada para sahabat, maksudnya kepada mazhab mereka, yakni kepada manhaj mereka, dan berpegang teguh pada jalan mereka merupakan kemenangan yang sesungguhnya dan sebagai pokok dari keselamatan. Kemudian yang keempat, setiap orang harus berhujjah dengan pemahaman para sahabat dan tidak boleh dengan kebalikannya. Jadi kita harus melihat kepada pemahaman para sahabat, bagaimana sahabat Nabi memahami ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Kemudian yang kelima, sahabat adalah orang yang paling mengetahui tafsir Al-Quran, karena mereka menyaksikan diturunkannya Al-Quran, melihat kejadian-kejadian, ya, melihat kejadian-kejadiannya, sehingga pemahaman mereka terhadap Al-Quran lebih didahulukan daripada, ya, orang selain mereka. Kemudian yang keenam, yang terakhir, sungguhnya ahli bid'ah, mereka adalah orang-orang yang menyempal dari jamaah yang benar, dan mereka adalah orang yang memisahkan diri dari manusia, dari kaum muslimin, ya, dari umat Islam. Jadi intinya bahwa ahli bid'ah ini memang pemahaman mereka lain sendiri, begitu, beda sendiri, tidak seperti pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita atau diantara jamaah, ya, berjumpa dengan orang yang pemahamannya menyimpang, maka tinggal kita tanyakan kepada orang itu, pemahaman Anda ini, ya, mengikuti pemahaman siapa? Mengikuti pemahaman siapa? Yang Anda pahami itu pemahaman siapa sebenarnya, begitu? Tanya kepada orang itu, tanya kepada mereka itu, yang menyimpang itu, pemahamannya dalam memahami agama, maka pasti tidak akan pernah merujuk kepada pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang pasti adalah menyimpang dari pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjut kepada dalil yang berikutnya lagi, dari dalil-dalil yang mewajibkan kaum muslimin berpegang teguh dengan manhaj salaf, yaitu dalil yang ke-49, diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abu Yazid radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apabila ditanya tentang suatu dan jawabannya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia akan menjawab dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yakni hadis Nabi. Apabila tidak ada, maka ia akan menjawab dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Dan apabila tidak ada dari keduanya, maka ia pun akan menjawab dari pendapatnya, dari pandangannya. Ya, dari pandangannya sendiri. Jadi inilah yang kita lihat dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, bagaimana beliau beragama. Bagaimana beliau beragama. Pertama, dikatakan di sini, apabila Ibnu Abbas ditanya tentang agama, tentang agama ini, dan jawabannya ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW, maka pasti beliau menjawab dengan apa? Menjawab dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Dan jika tidak ada dalam keduanya, maka beliau akan mengambil pendapat siapa? Pendapat Abu Bakar dan Umar. Artinya seperti ini tidak bertentangan, ya, yang sesuai dengan hadis Nabi SAW, yaitu hadis iktadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, ikutilah oleh kalian dua orang setelah aku meninggal nanti, yaitu Abu Bakar dan Umar, kata Nabi. Abu Bakar dan Umar, artinya Nabi telah memberikan rekomendasi kepada umat ini untuk, ya, berpegang teguh kepada pemahaman Abu Bakar dan Umar, karena kedua orang ini, ya, yakni sangatlah dekat dengan Nabi SAW. Kalau secara hubungan individu sangat dekat dengan Nabi SAW, kedua-duanya merupakan mertua Nabi, sahabat mulia Nabi. Kemudian dari sisi pemahaman agama, kedua orang ini sangat, ya, bagus sekali pemahaman agamanya, sangat, ya, sempurnalah. Yakni setelah pemahaman Nabi SAW, maka tentunya diikuti oleh pemahaman Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kalau kita lihat, ya, sahabat Ibnu Abbas, beliau, ya, tetap berpegang teguh dengan manhaj para sahabat. Bagaimana mereka memahami agama, cara mereka beragama, nah, itulah yang dipegang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an. Dan jika jawaban, ya, tidak ada pada Abu Bakar dan Umar, maka ia mengatakan apa? Apa kata beliau? Aku akan berpegang teguh dengan pendapatku, yakni berijtihad. Jelas, karena Ibnu Abbas adalah seorang mujtahid mutlak. Mujtahid. Ya, seorang mujtahid, maka dia berhak untuk berijtihad dengan ijtihadnya itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi riwayat atau dalil yang ke-49 juga jelas bagi kita tentang kewajiban kita mengikuti manhaj para sahabat, manhaj para salafus salih radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian dalil yang berikutnya lagi, dalil yang ke-50. Ini dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Apa kata beliau? Inna Allaha nadhara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad fastafahu li nafsihi fa abta'athahu bi risalatihi ya thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khayra qulubil ibad faj'alahum wuzara'a nabiyyih yuqatiluna ala dinihi fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa inna Allahi hasan wama ra'au sayyian fahuwa inna Allahi sayyi. Artinya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hambanya dan Allah mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia, maka Allah pilih beliau ya sebagai utusannya dan Allah memberikan risalah kepadanya. Kemudian Allah melihat dari seluruh hati para hambanya setelah nabinya, maka didapati bahwa hati para sahabat merupakan sebaik-baik hati manusia, maka Allah jadikan mereka sebagai pendamping nabinya yang mereka berperang di atas agamanya. Apa yang dipandang oleh para sahabat baik, maka itu pula baik di sisi Allah. Dan apa pula dan apa yang dipandang oleh para sahabat buruk, maka di sisi Allah hal itu adalah buruk. Nah, inilah keterangan dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an tentang pujiannya terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, pertama dikatakan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati para hamba. Maka Allah mendapati hati Rasulullah adalah sebaik-baik hati manusia di zamannya. Hati manusia. Maka Allah jadikan beliau sebagai seorang nabi. Seorang nabi dan rasulnya, utusannya. Dan diberi risalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya lagi, Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hamba, maka Allah mendapati hati para sahabat beliau, hati para sahabat nabi adalah sebaik-baik hati manusia. Jadi kalau urutannya, kalau kita urut hati manusia, maka yang terbaik dari seluruh hati manusia adalah hatinya para nabi dan rasul. Hati para nabi dan rasul, dan terutama adalah hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah hatinya para nabi dan rasul, maka di bawah mereka adalah hati para sahabat Nabi Muhammad ini. Hati para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Ya. Hati para sahabat Nabi. Ya. Jadi hati para sahabat Nabi adalah sebaik-baik hati manusia. Setelah hatinya Rasulullah SAW, maka pantaslah jika Allah menjadikan yakni para sahabat Nabi ini menjadi pendamping bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemani nabinya menjadi sahabat nabinya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian dikatakan berperang di atas agamanya, maka yang terakhir dikatakan apa yang dipandang oleh para sahabat baik, maka pasti baik pula dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dipandang buruk oleh para sahabat, maka pandangan Allah juga buruk. Pada pandangan Allah juga dia buruk. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contoh berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan ini pandangan dan pendapat para sahabat begitu. Contoh, ada dua jenazah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa ke pemakaman. Ketika jenazah pertama dibawa ke pemakaman, ke baki itu, maka para sahabat semua memuji. Para sahabat Nabi seluruhnya memuji jenazah itu. Apa kata Nabi yang mulia? Wajabat, wajabat. Wajib baginya, wajib baginya. Lalu tidak lama setelah itu, satu jenazah lagi, jenazah yang kedua dibawa ke pemakaman. Lalu para sahabat Nabi seluruhnya mencelak jenazah itu. Mencelak jenazah itu. Maka Nabi pun bersabda, wajabat, wajabat, wajib baginya, wajib baginya. Kemudian para sahabat bertanya, terheran-heran para sahabat, wahai Rasul, yakni apa yang kau maksud dengan wajabat-wajabat? Kata Nabi, adapun jenazah pertama yang kalian puji, ya, yang kalian puji, maka wajib baginya surga. Wajabat, wajabat. Wajib baginya surga, wajib baginya surga. Artinya apa? Ini persaksian para sahabat. Persaksian para sahabat terhadap jenazah yang pertama itu. Dan mereka betul-betul mengetahui siapa jenazah itu. Siapa jenazah itu? Yakni dari kalangan para sahabat juga. Dari kalangan orang-orang beriman, kan begitu. Dari kalangan orang-orang beriman. Ya. Adapun jenazah yang kedua, ini dari golongan munafik. Dari golongan orang-orang munafik. Ya, makanya dikatakan wajabat. Wajabat, wajib baginya neraka. Wajib baginya neraka, wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal'afiyah. Ya, memang pada dasarnya, ya, orang-orang munafik di mana? Di mana kata Allah? Di kerak neraka. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik berada di dasar neraka, di kerak neraka, wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal'afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini penjelasan ya tentang riwayat dari sahabat yang mulia ini Ibnu Mas'ud. Yang pertama, bahwa hati para sahabat adalah hati yang paling baik setelah hati para nabi dan rasul alaihi wassalatu wasalam. Kemudian yang kedua, para sahabat adalah pendamping nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia. Yang ketiga, para sahabat adalah pejuang pembela Islam. Dengan perantaraan mereka agama Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia, ya, ke pelosok dunia. Kemudian yang keempat, mereka adalah orang yang paling faham tentang agama Islam, paling mengetahui, paling selamat dan paling bijaksana. Dan yang kelima, ijma', yakni kesepakatan para sahabat adalah maksum, sehingga apa yang dipandang baik oleh mereka baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ya, ijma', kesepakatan para sahabat adalah apa? Maksum, terpelihara dari dosa. Dan ini ya dari diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah. Umatku, ini para sahabatku ini tidak akan mungkin berkumpul dalam kesesatan. Nabi yang menjamin. Nabi sudah menjamin bahwa para sahabatnya jika sepakat akan suatu, maka ini pasti kebaikan. Bukan penyimpangan, bukan keburukan. Contohnya bagaimana? Ya banyak sekali tadi contohnya, ya. Atau contoh yang lain lagi adalah tentang apa? Mereka membukukan Al-Qur'an, ya, menjadi satu mushaf. Membukukan Al-Qur'an Al-Karim yang sebelumnya ya yakni berada di media-media ini dan itu dan sebagainya, maka dibukukan oleh para sahabat di zaman itu, ya, mulai dari zaman Abu Bakar dan disempurnakan di zaman khalifah ketiga, ya, Uthman bin Affan radhiyallahu taala an. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengar di sini keterangan dari sahabat yang sama juga, Abdullah bin Mas'ud, tentang para sahabat Nabi. Apa kata Ibnu Mas'ud tentang para sahabat Nabi? Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra hadhihi al-umma quluba wa a'maqa 'ilma wa qallu takallufa wa qawamuha hadiya wa ahsanuha hala qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyyi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'ala al-huda al-mustaqim. Kata beliau, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, ya, hendaklah meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Satu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya, maka kenalilah keutamaan mereka, ikutilah asar-asar mereka, karena mereka berada di jalan yang lurus, berada di atas manhaj yang lurus, kata beliau radhiyallahu ta'ala an. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajinya di pagi hari ini sampai dalil yang ke-50. Kalau itu ditandai. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi dalil berikutnya insyaallah taala, dalil yang ke-51. Dan silakan sekarang jika ada pertanyaan dari para jamaah dari apa yang kita bahas di pagi hari ini, silakan ditanyakan. Pertanyaan, apakah Imam Malik bin Anas masih tersambung nasabnya dengan sahabat Nabi yang mulia Anas bin Malik? Tidak ada hubungan. Ya, itu terhubung, ya ini Imam Malik. Saya lupa berkaitan dengan nasab beliau. Ya, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Apakah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari masih ada nasabnya tersambung dengan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari? Wallah ta'ala alam, ya, dalam hal ini harus dilihat kepada nasab, ya, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana awal terjadinya atau muncul Khawarij? Tentunya cikal bakalnya ada di zaman Nabi. Ya, seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Ketika Nabi membagi-bagi harta rampasan perang, Dzul Khuwaisirah berkata lancang, berkata tidak sopan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat Nabi marah. Dzul Khuwaisirah berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil." Wahai Muhammad, berlaku adillah engkau, karena engkau belum berlaku adil. Nabi memerah, raut muka beliau memerah, dan Rasul berkata dengan, ya, menahan marahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illam a'dil faman?" Kalau saya sebagai Nabi, saya sebagai Rasul dianggap tidak adil, siapa lagi yang akan berlaku adil? Siapa lagi yang akan berlaku adil? Maka, ya, Umar Al-Khattab berkata, ya, yani, ya Rasulullah, izan li adrib unuqa. Wahai Rasul, izinkan aku penggal orang ini, aku bunuh orang ini. Ya, Nabi melarang Umar untuk membunuhnya, dan tidak lama setelah itu dia kabur dari hadapan Nabi, lari dia dari hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Nabi mengatakan, "Saya khruju min dhi hadzal rajul aqwamun ahdathul asnan, sufahaul ahlam, yamrukuna minad din kama yamruku sama minar ramiyah," dan seterusnya. Nanti akan keluar dari orang itu sekelompok manusia yang usia mereka rata-rata masih muda-muda. Ini kaum Khawarij ini. Ya. Kemudian mereka bodoh dalam memahami agama. Cepat sekali pemahaman mereka keluar dari pemahaman agama yang benar, sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Ya. Kemudian Nabi juga menjelaskan kriteria mereka lagi, yakni mereka membaca Al-Quran namun sebatas kerongkongan, yakni tidak dapat diresapi di hati mereka. Ya, artinya bahwa ibadah mereka luar biasa banyaknya, namun tidak berkualitas. Nah, itu sayangnya, tidak berkualitas. Mereka banyak baca Al-Quran, mereka banyak siam, mereka banyak qiyamul lail, tahajud dan lain sebagainya, namun sayang, ya, yakni tidak memberikan dampak positif, dampak baik bagi kehidupan mereka. Na'udzubillah. Nah, ini berkaitan dengan, ya, munculnya kaum Khawarij, ya, atau cikal bakalnya ada di zaman Nabi dan kemunculnya di zaman Khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Apakah tasbih digital merupakan bid'ah? Jelas bid'ah, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara alat merupakan fasilitas atau benda yang bisa membantu untuk berzikir, bisa menghindari kelupaan dalam menghitung. Ya. Kita bukan menolak apa namanya teknologi. Yang kita tolak adalah cara beragamanya itu. Cara beragamanya itu. Artinya, ya, yakni kaifiyah, yakni cara beragama yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang telah baku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu harus dipertahankan untuk dilakukan, untuk dikerjakan. Tetapi ya, ada ya, yakni wasilah ini jalan-jalan ya, atau ya jalan-jalan menuju suatu ibadah yang memang ya tidak merupakan bagian dari ibadah itu sendiri. Artinya begini, dalam memahami bid'ah itu harus kita melihat kepada definisi yang benar. Kepada definisi yang benar sehingga tidak rancu bagi kita mana yang sebenarnya ibadah ya, mana yang bukan ibadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa definisi bid'ah yang diberikan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam? Apa kata beliau? Ya, tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha ya, yakni at-ta'abbud ya, yuqsadu bisuluki 'alaiha an mubalagha fi at-ta'abbud lillahi subhanahu. Bid'ah adalah, kata beliau, suatu cara dalam agama, lihat dalam agama ini, dalam agama. Suatu cara dalam agama ya, yang diada-ada dalam agama, dalam beragama. Jadi tidak terkait dengan urusan teknologi, urusan dunia. Ya, tidak terkait dengan urusan teknologi atau dunia. Ini cara agama, cara beragama. Nah, sekarang bertasbih, itu yakni menghitung, zikir, ya, berzikir. Yakni seperti bertakbir, bertasbih, bertahmid. Itu bagian dari agama atau teknologi? Agama. Itu agama, jelas murni agama yang harus dengan dalil, harus dengan cara-cara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan begitu, ya. Tariqatun fid din, kembali kepada definisi bid'ah tadi, Imam Syatibi mengatakan kepada kita bahwa bid'ah adalah suatu cara dalam agama, suatu cara dalam kehidupan beragama atau dalam agama yang diada-ada, yang menyelisihi agama itu sendiri, ya, bertujuan ya untuk beribadah kepada Allah secara berlebihan. Bertujuan apa? Beribadah kepada Allah dengan berlebihan. Jadi intinya seperti ini, tidak benar. Tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait dengan teknologi, ya. Teknologinya, murni teknologinya, ya. Jika tidak berseberangan dengan akidah, tidak berseberangan dengan ya akidah Islam, ya, selama tidak berseberangan dengan akidah kaum muslimin, maka dibenarkan untuk menggunakannya, ya, seperti misalnya orang berangkat haji dengan pesawat. Berangkat haji dengan apa? Dengan pesawat, bukan dengan onta. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari Madinah menuju Mekah untuk berhaji naik apa, Nabi? Naik onta beliau. Naik onta beliau. Ya. Sedangkan di zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi, para jamaah haji walillahilham, alhamdulillah ya. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita jumpai di zaman sekarang, dapat berhaji ya ke tanah suci dengan tempo yang cepat. Ya, hanya 9 jam dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Jeddah misalnya. Ya, itu ya kurang lebih ya 9 jam, membutuhkan waktu 9 jam. Ya, coba kita bayangkan dengan orang tua di zaman dahulu dengan kapal laut itu berbulan-bulan menuju jazirah Arab. Ya, berbulan-bulan menuju jazirah Arab, ya. Pulang perginya itu berbulan-bulan. Ya, mungkin ada yang setahun barangkali pulang pergi itu. Ya, sampai tiba lagi di tanah air setahun itu. Tapi alhamdulillah di zaman sekarang tidak seperti itu. Ya, 2 minggu, 3 minggu bisa ya berhaji. Selesai sudah pulang pergi. 2 minggu atau 3 minggu. Ya, dan ini alhamdulillah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa teknologi yang tidak berseberangan dengan akidah ya, maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Coba lihat. Apa yang antum lihat di tengah-tengah ini? Ya, teknologi semua. Ya, dengan teknologi ini kan dakwah bisa tersebar. kemana-mana. Ya, dakwah bisa disebar kemana-mana dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita tidak pernah ya berseberangan dengan yang namanya teknologi selama ya dapat menunjang dalam kehidupan beragama dan tidak ya yakni bertentangan dengan kaifiyah cara-cara beragama. Cara-cara beragama wallahu taala alam. Ya. Apa kiat-kiat agar kita dapat istiqomah di atas manhaj yang benar? Ya tentunya pertama kita belajar manhaj itu sendiri. Kita wajib mempelajari manhaj salaf itu sendiri agar kita memiliki ilmu. Karena segala sesuatu itu dalam agama ini harus dengan apa? Ilmu. Allah berfirman dalam surat Muhammad, ya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Lihat di sini Allah dahului ya firman-Nya dengan ilmu fa'lam kata Allah. Fa'lam, ketahuilah dengan ilmu kata Allah. Ketahuilah dengan ilmu. Ya jadi enggak bisa, enggak mungkin kita yakni ingin suatu tapi tanpa ilmu. Bagaimana caranya? Enggak mungkin, mustahil. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ya dalam ayat yang mulia ini, Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun? Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Atau kita lihat lagi misalnya dalam wahyu pertama, ya wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi adalah masalah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah mencipta. Yang tersirat dari ayat yang mulia ini agar umat ini belajar. Belajar dan belajar agamanya, terutama masalah manhaj, masalah akidah, ya, ini sebagai pondasi dalam kehidupan. Kemudian juga, ya, Imam Bukhari menegaskan dalam kitab sahihnya, apa kata beliau? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan berbuat. Jadi segala sesuatu harus dengan ilmu. Ini kata yang pertama, harus belajar manhaj. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua agar kita dapat istiqomah dalam manhaj, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mintalah, yakni selalu hidayah taufik darinya agar kita selalu berada pada manhaj yang benar, tidak menyimpang dari manhaj yang benar. Kemudian yang ketiga, ya berteman dengan teman yang manhaj juga benar, manhaj salaf. Manhaj salaf, karena dengan teman-teman seperti ini kita akan menjadi kuat. Ya, keimanan kita akan bertambah dengan berteman dengan teman-teman seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-baru 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum may yukhalil." Seorang itu tergantung dengan agama temannya. Ya, maka hendaknya seorang melihat kepada siapa dia berteman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kiat yang bagus sekali. Ya, ini berteman dengan teman yang manhajnya benar. Kemudian yang berikutnya lagi, ya, yakni agar kita istiqomah di atas manhaj yang benar, menghadiri tentunya majelis-majelis yang jelas, majelis-majelis yang ya ini sejalan dengan manhaj salaf. Jadi bukan sembarang majelis kita hadiri, kita yakni ikuti majelis ilmu lah yang bermanhaj salaf yang kita ikuti agar kita ya terus ya terbina, terus yakni mendapatkan arahan, ya pencerahan dan seterusnya. Agar kita dapat istiqomah. Nah inilah berkaitan dengan kiat-kiat agar kita istiqomah di atas manhaj salaf. Dalam hadis Iftiraqul Ummah tentang perpecahan umat Islam, Nabi jelaskan bahwa umat ini terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, yakni mampir ke neraka, dan satu golongan yang dimasukkan langsung ke dalam surga tanpa dimampirkan ke dalam neraka. Apakah, ini pertanyaannya, kaum Khawarij, Syiah, Qadariyah termasuk dari 72 golongan? Dan yakni siapakah, siapa sajakah 72 golongan itu? Ya. Pertama, berkaitan dengan 72 golongan, ya, yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mampir ke neraka, mereka adalah masih umat beliau. Umat Islam juga. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan penyimpangan dan kesalahan mereka. Ya, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua tentang Khawarij, ya, jelas termasuk dari 72. Adapun Syiah yang berkembang di zaman sekarang, yakni Syiah Rafidhah atau yang semisalnya, mereka tidak lagi tergolong dari umat Islam. Mereka tidak lagi tergolong dari kaum muslimin. Mereka sudah di luar dari umat Islam. Ya, mereka sudah di luar dari umat Islam. Jadi mereka tidak tergolong dari 72. Tergolong dari ya, apa? Ya, tergolong dari kaum kafirin. Ya, kaum kafirin, ya. Kaum munafikin. Nah, begitulah mereka. Ya. Jadi sekali lagi bukan dari umat Islam, ini Syiah Rafidhah. Adapun Qadariyah ini masih tergolong dari umat Islam. Ya, kaum Qadariyah atau Jabariyah ya, atau yang semisalnya masih tergolong dari umat Islam. Wallahu ta'ala alam. Para ulama tentunya dari zaman dahulu mereka berusaha ya menghitung, melihat siapa-siapa saja yang tergolong dari 72 golongan ya tersebut. Ya, ini sudah dibicarakan oleh para ulama ya, bisa kita merujuk kepada kitab para ulama yang berusaha mereka menghitung 72 golongan tersebut. Mengenai sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika memilih anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya, apakah tidak bertanya terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat Nabi yang masih ada ketika itu? Ya. Ya, yang jelas ini pertama sudah terjadi. Ya, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi telah mengisyaratkan akan ada nanti ya raja-raja, dan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah raja pertama dalam sejarah Islam ya, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, sempat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah ya, lalu Al-Hasan ini menyerahkan kekhilafan kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka tahun ya 40 atau tahun 41 itu sebagai Amul Jamaah, tahun umat ini bersatu kembali, tahun umat Islam bersatu kembali ya, disebut dengan Amul Jamaah. Ini Amul Jamaah. Yang jelas berkaitan dengan hal ini ya, ini adalah ijtihadnya seorang khalifah ketika itu, Muawiyah bin Abi Sufyan yang juga merupakan ulama dari kalangan sahabat. Ya, beliau juga adalah sekretaris Nabi. Ya, orang dekat Nabi, iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, iparnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan orang sembarangan. Ya, Muawiyah juga sahabat Nabi yang mulia, ya tergolong dari ulama dari kalangan para sahabat juga ini, Muawiyah bin Abi Sufyan. Wallahu ta'ala alam. Apakah dibenarkan duduk di majelis taklim di perumahan dengan alasan menjaga silaturahmi, menjalin hubungan dengan orang-orang perumahan, ya, di mana di majelis itu tidak diberikan, ya, yakni ilmu yang bermakna salaf, terkadang bercampur, ya, bercampur-campur. Artinya, ya, seperti ini, ya, tadi sudah dijelaskan bahwa hendaknya kita selektif dalam kehidupan kita di dunia ini, ya, dan para ulama telah menjelaskan dari zaman dahulu. Dari zaman dahulu tentang ya, sikap yang benar dalam beragama, yaitu selektif diantaranya. Seperti ungkapan dari Imam Ibn Mubarak, ya, ataupun yang semisalnya tentang ya, beragama ini haruslah. Ya, yakni seorang bertanya-tanya terlebih dahulu, mengecek terlebih dahulu siapa yang akan memberikan ya, pencerahan agama itu. Kalau yang memberikan pencerahan agama adalah bermanhaj salaf, maka silakan hadir. Tapi kalau tidak, jangan hadir. Buat apa hadir? Ini akan mengotori hati. Akan mengotori hati, ya ini minimal. Kalau tidak, hati itu akan menyimpang nantinya. Menyimpang dari jalan yang benar, wallahu ta'ala alam. Artinya, kalau kita ingin menjaga hubungan ya, menjaga hubungan dengan kaum muslimin, jelas kita gampang mudah untuk menjaga hubungan dengan kaum muslimin, ya hadir di acara-acara yang memang tidak berisikan syubhat, ya boleh silakan. Atau kita bertakziah jika ada di antara ya, orang komplek yang meninggal misalnya, atau kita bagi ya, kepada mereka hadiah, ya dan lain sebagainya, makanan dan seterusnya. Ini mudah sekali gitu, ya ini menjaga hubungan dengan manusia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana jika kita menghukumi fikih kontemporer ya, di mana di zaman Nabi dan para sahabat belum ada, ya, apakah kita dapat mengambil hukum tersebut? Ya tentu kita tanya kepada ahlinya dulu. Kita dapat bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya jika tidak mengetahui. Ya. Jadi sekali lagi, kita bertanya kepada ahlinya dalam masalah-masalah kontemporer yang ya ada di zaman sekarang yang memang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam masalah bertanya di sini kita harus melihat pertama terkait dengan ya keilmuan ya ustaz yang akan kita tanyakan, kemudian juga ya termasuk ya pengalamannya dalam berdakwah dan umur dalam berdakwah. Umurnya dalam berdakwah. Artinya kita lebih mengutamakan di sini ya yakni para dai yang ya lebih berumur. Ya lebih berumur, lebih berpengalaman dalam dakwah dan ya ilmunya lebih mendalam, kita tanyakan kepada mereka tentang masalah-masalah agama dan ini lebih selamat. Ya seperti ini lebih selamat insyaallah taala. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang anti syariat agama sedangkan mereka mengaku sebagai muslim? Ya antum bersabar. Ya antum bersabar karena pada dasarnya pemimpin tidak akan muncul secara tiba-tiba. Dan pemimpin itu atau pemerintah adalah gambaran tentang masyarakatnya. Ya pemimpin itu adalah gambaran dari masyarakat penduduk itu. Ya. Jadi kalau Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, pernah ditanya oleh salah seorang di zamannya, wahai Amirul Mukminin, ya kenapa di zamanmu ini engkau memerintah ini kok terjadi ya huru-hara dalam negeri ini? Ya di keadaan yang tidak menentu dalam negeri ini, keadaan yang tidak kondusif ya dalam negeri ini. Sedangkan hal ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi, di zaman khalifah-khalifah terdahulu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Jelas. Kalau di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar misalnya menjadi khalifah, ya keadaan adalah kondusif karena ya, kualitas orang-orang seperti diriku. Kualitas orang-orang seperti diriku ini. Tapi di zaman kita seperti ini terjadi ya pergolakan dalam negeri dan sebagainya seperti ini karena kualitas orang-orang seperti Anda ini. Seperti dirimu. Ya seperti dirimu. Nah, inilah ya. Tadi dikatakan bahwa berzikir, Nabi berzikir sallallahu alaihi wasallam dengan jari jemarinya. Ya, ini bertasbih, bertakbir, bertahmid itu. Tetapi mengapa di Mekah atau di Madinah banyak orang berjual tasbih? Jualan biji tasbih. Saya tanya, mereka ulama bukan? Yang dagang itu ulama bukan? Ya, bukan ulama. Tanya lagi, itu biji tasbih siapa yang produksi? Cina kebanyakan. Dari Cina itu, ya. Jadi bukan patokan ya. Bukan tolak ukur ini. Atau mengapa tidak dilarang berjualan tasbih? Allah Ta'ala alam. Apakah saya berdosa jika saya dipandang keras oleh orang tua dikarenakan saya masih sendiri, yakni masih sendiri di tengah-tengah keluarga yang berada di atas manhaj salaf, sedangkan yang lainnya masih berbuat kesyirikan. Yakni teruslah berada di atas manhaj salaf dan bersabar, yakni menghadapi orang tua ataupun anggota keluarga lainnya, ya, dan terus kita dakwakan mereka, kita tampakkan budi pekerti, akhlak baik, akhlak mulia di hadapan mereka, sehingga lambat laun mereka juga akan mikir, akan tertarik dengan dakwah salaf ini, ya, tertarik dengan dakwah salaf, ya, insya Allah seperti itu, karena mereka itu tidak faham, mereka belum tahu, dan ingat bahwa kebodohan yang ada pada diri seorang itu adalah musuh terbesar bagi dirinya. Ya, pepatah Arab mengatakan, ya, an-nasu a'da bima jahilu. Kebodohan adalah musuh terbesar bagi manusia. Kebodohan adalah musuh terbesar bagi manusia, ya. Jadi kalau yang mereka mengetahui bahwa manhaj salaf adalah manhaj Rasulullah dan para sahabat, manhaj yang benar, manhaj yang lurus, ya, dan akidah salaf adalah akidah Rasul dan para sahabat, akidah yang benar dan lurus, dan mereka faham itu, maka insya Allah mereka akan ikuti. Jadi, ya, terus menerus tetap berada pada manhaj salaf, istiqomah dan manhaj salaf, dan doakanlah mereka agar mereka mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka akhirnya juga mengikuti manhaj salaf, ikut dengan kajian-kajian sunnah seperti ini, dan ya, akhirnya mereka mendukung ya dakwah salaf ini, berada di atas manhaj salaf, ya, menyebarkan dakwah salaf ini, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap dalam masalah dakwah ini, ya, acuan kita, contoh kita adalah Rasul dan para sahabat. Lihatlah, ya, para salafus saleh di zaman dahulu, mereka mendapatkan tantangan rintangan dakwah itu sangat besar sekali, sangat besar tantangan dakwah mereka itu. Artinya apa? Yang kita peroleh ini belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya dengan apa yang telah diperoleh oleh Rasulullah dan para sahabat di zaman dahulu. Kalau Rasul dan para sahabat di zaman dahulu, yakni nyawa taruhannya begitu. Ya, mereka diusir dari kampung halaman, ya, dan seterusnya. Kalau sekedar mendapatkan ejekan itu sih biasa, hal yang biasa lah. Jadi intinya bersabar dalam hal ini, tampakkan ya kebaikan-kebaikan agama ini di hadapan orang tua, di hadapan keluarga, sehingga mereka akan tertarik dengan agama yang mulia ini, manhaj salaf, akidah salaf, wallahu ta'ala alam. Bagaimana agar kita dapat membedakan ustadz yang bermanhaj salaf atau yang bukan? Ya, tentu kita harus belajar dulu. Kita harus belajar dulu manhaj salaf itu bagaimana, yakni apa dan bagaimana. Terus mempelajari dan mempelajarinya agar kita dapat membedakan. Ya, dengan ilmu itulah kita dapat membedakan, dan ilmu itulah filter yang sangat kuat yang dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang bermakna salaf, mana yang bukan. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi dengan ilmu sekali lagi, dengan terus mempelajari ilmu, kita akan bisa membedakan mana yang bermakna salaf, mana yang bukan. Baik, ini banyak sekali pertanyaan yang tidak sesuai dengan materi kita di pagi hari ini. Saya kira cukup sampai di sini perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam sanabina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.